tengah malam, bermimpi tentang rusuh balang kaki. Entah mengapa ibu hati mengena untung kasihan tak sampai. Jika cuba diurai, bertambah kusut jadinya. Namun bila dibiarkan, rasa tak kunjung usai. Lamunan surat mengena cinta, bukannya sesalah, tapi di sinan pulau kiro nyurata tangan. Laraikan rindu bakawan malam, kama kadenai kadukan, gamang kato memilih diam. Di makadenai laraikan cuba diurai, bertambah kusut jadinya. Namun bila dibiarkan, rasa tak kunjung usai. Lamunan surat mengena cinta, singan pulau kiro nyurata tangan. Di maka denai laraikan rindu bakawan malam, kama kadenai kaduka. Laraikan.